وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ومنها أنه بعث بجوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا وفاق العرب في فصاحته وبلاغته dan dari keutamaan dan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah utus beliau dengan jawami'ul kalim. Dan jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang ringkas padat dan memiliki banyak faedah dan makna, atau memiliki syarat faedah dan makna yang sangat banyak sekali, sehingga dari perkataan beliau kita dapatkan faedah ilmu, hikmah dan bimbingan kepada siratal mustaqim. Itulah hadis beliau. Itulah pembicaraan yang beliau sampaikan, menyampaikan agama Allah, mendakwakan agama Allah. واختصر له الحديث اختصارا. Beliau amat meringkas pembicaraan dengan ringkasan yang sangat padat, dan syarat dengan makna dan faedah. Sebagai misal yang kita dapatkan dari para ulama, Al-Imam Al-Ala'i rahimahullahu ta'ala pernah menulis satu pembahasan hadis, yaitu hadis yang berkaitan dengan Dzulyadain, tentang terlupakannya Rasulullah dalam solat, sehingga kemudian Allah menetapkan syariat adanya sujud sahwi dalam solat. Al-Imam Al-Ala'i rahimahullahu ta'ala menulis satu kitab yang besar, walaupun tidak berjilid, tetapi melihat apa yang beliau kaji dari hadis Dzulyadain ini, menunjukkan inilah yang dikatakan jawami'ul kalim atau jawami'ul kalim yang subhanallah, yang luar biasa. Kalau kita baca kitab itu, kita takjub. Di sana didapatkan berbagai ulum, berbagai ilmu, dan beliau adalah Imam Ahlul Hadis Al-Ala'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kalau kita melihat syuruhat atau sebelumnya, kita melihat keterangan para ulama, semisal hadis ya Umair ma fa'alan ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, berkaitan dengan hadis adik Anas. Itu juga para ulama menulis kitab yang besar. Demikian kitab syuruhat. Seperti diantaranya kita dapatkan syarah Sahih Bukhari yang hampir boleh dikata seluruh ulama setelah Bukhari, mereka datang memberikan syuruhat, syarah, dan mengambil faedah darinya, dari hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam sahih tersebut. Sampai para ulama yang ada di zaman ini tidak henti-hentinya menyampaikan keterangan dari hadis, padahal hadis yang dibaca ringkas, padat, tetapi keterangannya luar biasa. Itulah yang diinginkan dengan jawami'ul kalim, ringkas, padat, syarat dengan makna dan maksud yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi kalimat tersebut kalimat yang amat fasih, kalimat yang amat fasih, sehingga dikatakan di sini wafaqal arab fi fasahatihi wa balaghatihi. Kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat fasih, melebihi orang-orang Arab itu sendiri dalam kefasihannya dan dalam penyampaiannya. Inilah keutamaan yang Allah datangkan kepada beliau, Nabi dan Rasul yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dalam sebuah riwayat sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki atau ta'liq dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, di sini disebutkan u'titu jawami al-kalim wa ikhtasara lil hadith ikhtisaran wa ikhtasara lil hadith ikhtisaran. Demikian pula riwayat u'titu fawatih al-kalim wa jawami wa jawami'uhu tayyib u'titu fawatih al-kalim tayyib u'titu fawatih al-kalim wa jawami'uhu wa khata wa khawatimuhu. Aku diberikan fawatih al-kalim, jawami' al-kalim, wa khawatim al-kalim, yaitu kalimat yang menjadi pembuka-pembuka makna, yang mengumpulkan dari makna-makna tersebut, dan kalimat tersebut kalimat yang sempurna atau yang paling sempurna, karena tidak ada lagi setelahnya. Demikian juga dalam riwayat disebutkan, kalaupun tadi beberapa riwayat yang disebutkan lemah, tapi dikuatkan dengan riwayat yang lainnya yang kuat, seperti disebutkan di sini, bu'ittu bi jawami'il kalim wa nusirtu birru'ub wa baina ana na'im utitu bimafatih wa bimafatih khazainil ard fawadatu fi fawudatu baik fawudi'at fi yadayya fawudi'at fi yadayya. Aku diberikan atau aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jawami al-kalim. Dan aku ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh-musuh. Dan ketika aku tertidur, didatangkan kepadaku mafatih khazain al-ard, pembuka-pembuka dari perbendaharaan bumi. Dan diletakkan di hadapanku atau diletakkan di tanganku. Ini tentunya sebagaimana yang kita dengarkan tadi, yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa beliau adalah orang yang utama sampai dengan pembicaraannya. Sampai dengan pembicaraannya. Sampai dengan kalimatnya. Yang ya subhanallah, apa yang beliau dapatkan dari sifat yang mulia ini? Pertama tentunya kita sebagai umatnya bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, dan kemudian kita umatnya mengikuti beliau. Apa yang menjadi pengikutan kita kepada beliau? Yaitu kalau kita tentunya juga berbicara dengan pembicaraan yang dapat dimengerti, dapat dipahami, dan memberikan keterangan-keterangan yang baik, yang menunjukkan kepada kebaikan, dan tentunya melarang daripada kejelekan. Inilah yang diajarkan kepada kita. Karena kalau kita melihat perkataan Rasulullah, semuanya perkataan yang baik, mengandung makna yang baik, mengarahkan kepada arahan yang baik, syarat dengan kebaikan dan maksud dan tujuan yang mulia. Demikian kita. Kita upayakan, kita usahakan. Karena kita ingin mencontoh beliau. Berkata dengan perkataan yang mulia dan utama, itu adalah keutamaan. Mulianya seorang dengan lisannya, terhormatnya seorang dengan lisannya, perkataannya. Maka, bagi kita untuk meluruskan lisan dan perkataan kita. Karena tanpa terasa, lisan kita selalu mengikuti tabiat, selalu mengikuti hawa nafsu dan sikap kita yang tidak terbimbing. Karena jiwa ini ammaratu bisu. Diri kita selalu memberikan perintah kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratu bisu. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita pun mengikuti keinginan yang jelek tersebut dari jiwa kita. Dengan pembicaraan, dengan lisan, dengan kalimat yang keluar tanpa terasa. Hendaknya kita menata dan hendaknya kita berbicara, menempatkan pembicaraan dengan sebaik-baiknya. Dengan siapa kita berkata? Apakah dengan orang yang secara urfan dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang ditokohkan, dia adalah orang yang diangkat di tengah-tengah kaum misalnya, kita berbicara dengan yang baik, yang utama, yang mulia. Dia adalah orang yang tua usianya, dia adalah orang yang terhormat di sisi kaum. Maka juga kita menggunakan perkataan yang baik pula. Demikian. Kalaupun dia dari orang yang usianya yang paling kecil, paling muda, kita juga menggunakan kalimat hikmah, kalimat yang baik, sehingga dia pun menjadi gembira dan bahagia. Tadi telah kita sebutkan Rasulullah menegur Adi Anas, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Luar biasa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sebagai nasihat bagi kita sekarang ini di zaman dunia media sosial atau medsos, dunia digital, dunia yang kita bisa berhubungan dengan siapapun orang di dunia ini. Mungkin kita tidak menyampaikan dengan lisan kita, tapi dengan tulisan kita. Maka hati-hatilah dengan tulisan. Hati-hatilah dengan apa yang kita sampaikan. gunakan adab, gunakan kalimat yang baik, dan jangan lupa saling mendoakan kepada kebaikan. Karena ulama kita, mereka ketika berbicara, mendoakan kepada siapa yang diajak bicara. Demikian. Demikian pula Rasulullah. Jadi, kita mengikuti beliau, yang dikatakan beliau adalah seorang yang diutus dengan jawamil kalim. Kita tempatkan kalimat-kalimat kita dengan baik. Kita peradabkan kalimat-kalimat kita dengan baik. Karena baiknya lisan kita akan menunjukkan kemuliaan dan kehormatan kita pula. Ini perlu kita tekankan. Demikian pula dengan tulisan kita. Demikian pula dengan penyampaian kita dengan tulisan atau dengan bentuk tulisan. Apa yang kita tuliskan. Misal di media sosial ataupun di tempat-tempat yang lain. Sampaikan dengan yang baik. Sampaikan dengan yang ma'ruf. Yang terhormat. Yang punya etika. Ini yang diajarkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh banyaknya orang yang akhirnya menyimpang, akhirnya lari karena perkataan. Dan akhirnya banyak orang yang dia melihat berat menerima hidayah Allah karena dia telah mendengarkan dan mendapatkan perkataan-perkataan yang kurang tepat, kurang layak, tidak tepat, tidak terbimbing. Ini tentunya perlu kita bimbing diri kita semua untuk selalu berkudwah dengan beliau. Kita tidak melihat bahwasanya ini demikian dan demikian, tapi kita melihat semuanya kita, saya dan semua kita saudara-saudaraku sekalian seiman, semuanya kita perlu terus memperbaiki dan perlu terus meluruskan diri kita. Karena tidak ada kita yang sempurna. Tidak ada diri kita yang merasa sudah sempurna, sudah cukup. Semua kita perlu mendapatkan seterusnya bimbingan. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya. La ya'riful fadla illa dhawu. Tidaklah mengerti keutamaan kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik dengan keutamaan. Maka mudah-mudahan Allah membimbing kita semua kepada apa yang lebih utama, apa yang lebih baik. Karena kita ini menginginkan agama ini dengan apa yang lebih baik. Bukan dalam rangka mencari apa-apa daripada dunia, kedudukan dan yang lainnya. Tapi kita inginkan kita mendapatkan apa yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semua. Ini yang mungkin kita ambil pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membimbing kita semuanya. Dan sebagai tentunya keterangan di sini bahwa ini adalah poin yang ke-40 dan tersisa bagi kita satu poin, sehingga setelah satu poin ini kita telah mengkhatamkan insyaallah ta'ala kitab yang baik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, ilmu nafi', kita bisa mengambil manfaat yang besar dari kitab yang baik ini, yang membimbing kita untuk melihat keutamaan Rasul. Tentunya dengan keutamaan beliau, kita diharapkan untuk mengikutinya dan diharapkan untuk membelanya, menolongnya, menempatkannya di hadapan kedua mata kita, di atas kepala kita. Seperti kata orang Arab, al-ra'si wal-ain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.